المقدس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, di hari ini tanggal 2 Ramadan 1435 Hijriah, Allah subhanahu wa ta'ala masih menganugerahkan kepada kita umur untuk dapat berjumpa dengan bulan yang penuh berkah ini. Walaupun harus kita pahami bersama, nikmat perjumpaan dengan bulan yang mulia ini tidak akan memberikan faedah bagi kita apabila kita tidak mengisinya dengan melakukan amalan-amalan saleh, ibadah-ibadah yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena itulah hakikat kenikmatan. Nikmat yang sesungguhnya bukanlah nikmat umur. Nikmat yang sesungguhnya bukanlah nikmat kehidupan atau kesempatan bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, tetapi nikmat yang hakiki adalah apabila kita bisa mengisi dan memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan semaksimal mungkin waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita banyak sekali kabar gembira akan keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sulsilatish shayatin." Apabila masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga itu dibuka dan pintu-pintu neraka itu ditutup dan setan-setan pun dibelenggu. Ini diantara berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggembirakan setiap mukmin bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menyiapkan bulan Ramadan bagi kaum mukminin untuk dapat memaksimalkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh merugi, dan sangat merugi orang yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling merugi adalah orang yang tidak dapat meraih ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia tidak bersungguh-sungguh untuk beribadah di bulan Ramadan yang mulia ini, sehingga pada akhirnya dia tidak meraih ampunan Allah sampai Ramadan berakhir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari mengucapkan amin terhadap doa yang dibacakan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Beliau berkata, "Ragima anfum ri'in dakhala alaihi Ramadan hatta yansalikha walam yughfar lahu." Sungguh celaka seseorang. Allah berikan kepadanya nikmat memasuki bulan Ramadan, tetapi sampai Ramadan berakhir dia belum juga mendapatkan ampunan. Maka Jibril mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul amin." Katakan wahai Muhammad, amin. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan amin. Semoga Allah mengabulkan doa malaikat Jibril tersebut. Beliau mendoakan kecelakaan, kebinasaan terhadap orang yang Allah berikan nikmat untuk dapat berjumpa dengan bulan Ramadan, namun sampai Ramadan berakhir dia belum juga mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dosa-dosanya begitu banyak. Maka marilah kita manfaatkan benar-benar bulan yang mulia ini untuk memaksimalkan ibadah kita, amalan-amalan saleh ditingkatkan agar kita dapat meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di samping kita harus mengetahui, memiliki ilmu tentang amalan-amalan saleh di bulan Ramadan, kita pelajari dari bimbingan-bimbingan para ulama, juga kita harus tahu dan perlu kita peringatkan ada beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di bulan Ramadan ini, yang mana kesalahan-kesalahan tersebut telah menghalangi mereka untuk dapat bersungguh-sungguh dalam beribadah di bulan Ramadan. Dan bisa jadi kesalahan-kesalahan tersebut dapat menghalangi mereka atau bahkan kita sendiri untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kita kenali, perlu kita ingatkan agar kita waspada dari kesalahan-kesalahan tersebut. Makanya para ulama kita telah menulis beberapa risalah khusus untuk mengingatkan kaum muslimin agar menjauhi berbagai macam kemungkaran dan kesalahan yang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di bulan Ramadan. Pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membacakan secara ringkas satu risalah yang berjudul Akhta Ba'dis Sa'imin, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan, yang ditulis oleh Asy-Syeikh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullahu taala. Beliau sebutkan di sini tidak kurang dari 17 kesalahan yang banyak dilakukan di bulan Ramadan yang perlu kita waspadai. Dan insyaallah taala nanti kita akan tambahkan beberapa kesalahan yang lain secara ringkas insyaallah yang belum disebutkan oleh Asy-Syeikh. Kesalahan yang pertama yang harus kita ingatkan dan kita waspadai darinya, kata beliau, adalah adamu tafakkuh fi ahkamis siyam wal qiyam. Tidak melakukan tafakkuh, yaitu berusaha mempelajari agama, khususnya dalam hukum-hukum tentang puasa dan hukum-hukum sholat malam. Padahal dua ibadah ini adalah dua ibadah yang sangat penting di bulan Ramadan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman, yakni mengimani kewajiban puasa Ramadan, wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagaimana beliau juga bersabda, man qama ramadana, barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain, man qama laylatul qadri, barang siapa yang sholat malam di malam laylatul qadar, gufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi ada tiga hadis yang hampir senada, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan hal itu merupakan sebab kita mendapatkan ampunan. Yang pertama, man shama ramadana, siapa yang puasa Ramadan. Yang kedua, man qama ramadan, siapa yang salat malam di bulan Ramadan, yaitu salat tarawih. Kemudian yang ketiga, man qama lailatul qadri, barang siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar. Ini tiga kabar atau berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita di antara sebab untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian ulama mengingatkan kita bahwa dosa-dosa yang diampuni di bulan Ramadan hanya sekedar dengan ibadah saja adalah dosa-dosa kecil. Adalah dosa-dosa kecil. Kenapa demikian? Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jitunibatil kaba'ir." Salat yang lima waktu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat Jumat sampai Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa yang terjadi di antara waktu-waktu itu. Jadi subhanallah, puasa Ramadan kita tahun yang lalu dan tahun yang ini adalah penghapus dosa yang terjadi selama setahun tersebut. Tetapi dengan syarat, di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza jitunibatil kaba'ir." Apabila dosa-dosa besar itu dijauhi. Artinya orang yang tidak menjauhi dosa-dosa besar tidak akan diampuni dosanya, dosa-dosa kecilnya. Dan juga hadis ini bermakna bahwa ibadah-ibadah tersebut hanya menghapuskan dosa-dosa kecil. Kalau begitu bagaimana dengan dosa-dosa besar? Jawabannya adalah dengan taubat. Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan menyebabkan kita mendapatkan ampunan. Dan bulan Ramadan tidak diragukan lagi adalah kesempatan yang sangat besar untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita yang kita lakukan di masa yang lalu. Semoga kita mendapatkan ampunan Allah. Makanya Syekh mengingatkan di sini, kesalahan yang pertama, tidak melakukan tafaqquh fid-din, tidak menuntut ilmu tentang hukum-hukum berkaitan dengan puasa, demikian pula berkaitan dengan solat malam. Pada akhirnya banyak saudara-saudara kita yang terjerumus di dalam berbagai macam perbuatan yang menyimpang, perbuatan bid'ah di dalam agama, mengada-ada di dalam ibadah, karena ibadahnya tidak didasari oleh ilmu, hanya sekedar ikut-ikutan. Seakan-akan ibadah ini hanya rutinitas tahunan yang dilalui begitu-begitu saja tanpa ada persiapan. Dan sebaik-baik persiapan dan persiapan yang paling penting dilakukan oleh setiap muslim dalam setiap ibadah adalah ilmu. Makanya Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata, "Al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal." Ilmu itu wajib didahulukan sebelum ucapan maupun perbuatan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Sebab seseorang kalau dia memahami agama, amalannya pasti akan lurus. Kalau dia tidak memahami agama ini dengan baik, bagaimana bisa dia meluruskan amalan-amalan agamanya? Maka ilmu adalah syarat diterimanya amal. Karena amalan tidak akan diterima tanpa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau telah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi seseorang harus betul-betul tahu, harus betul-betul yakin terlebih dahulu amalan yang dia lakukan adalah berdasarkan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar ibadahnya diterima. Baik. Ini kesalahan yang pertama. Betapa banyak kaum muslimin yang tidak mengerti hukum-hukum puasa, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, hal-hal yang dapat merusaknya, sunnah-sunnahnya, dan lain sebagainya. Yang kedua kata beliau, adamul istihya minallahi haqqal haya. Tidak malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Ini subhanallah, poin atau judul yang beliau berikan pada kesalahan yang kedua ini. Tidak malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Apa yang beliau maksudkan? Yang beliau maksudkan adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan al-Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Qala, kata Ibnu Mas'ud, "Qulna," kami para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, inna nastahyi walhamdulillah." Ya Rasulullah, sesungguhnya kami malu kepada Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat amalan ini. Ini bagian dari keimanan, al-haya, rasa malu. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa dzak." Bukan sekedar itu kata beliau. "Walakinnal istihya'a minallahi haqqal haya." Tetapi yang dimaksud malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, "an tahfadzar ra'sa wa ma wa'a," adalah engkau menjaga kepalamu dan apa yang terkandung padanya. Apa yang terkandung di kepala? Mata, hidung, mulut, telinga, itu semuanya dijaga. Itu semuanya dijaga. "Wal batna wa ma hawa," dan engkau menjaga perutmu dan apa yang tersambung padanya. Yang tersambung padanya apa maksudnya? Yaitu kemaluan. Ini harus dijaga. "Wa tadhkural mauta wal bila," dan engkau selalu mengingat kematian dan mengingat apabila jasad sudah menjadi mayat. "Wa man arada al akhirah," taraka zinatad dunia. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, dia meninggalkan perhiasan dunia. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Maka barang siapa yang telah melakukan hal itu, sungguh dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Maksud beliau di sini adalah itulah hakikat puasa. Puasa itu adalah orang yang malu kepada Allah. Orang yang berpuasa adalah orang yang malu kepada Allah, sehingga dia menjaga lisannya, dia menjaga pandangan matanya, dia menjaga telinganya, dia menjaga kemaluannya, dia menjaga tangan dan kakinya, dia menjaga seluruh tubuhnya dari perbuatan-perbuatan yang haram, dari ucapan-ucapan yang haram. Dan itulah hakikat puasa. Bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum atau berhubungan suami istri. Tapi hakikat puasa adalah mempuasakan lisan kita dari ucapan-ucapan yang haram. Mempuasakan. Mempuasakan mata kita dari pandangan yang haram. Mempuasakan telinga kita dari mendengarkan yang haram. Jangan bicara yang haram, jangan melihat yang haram, jangan mendengar yang haram. Jangan bergibah misalkan. Jangan mengucapkan ucapan dusta. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz-zur wal 'amala bih" falaisa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang haram dan perbuatan yang haram, maka Allah tidak butuh dengan puasanya meninggalkan makan dan minum. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Bisa jadi seseorang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Tidak ada pahalanya. Hanya lapar dan dahaga yang dia dapatkan. Percuma dia berkorban, tidak makan, tidak minum, tetapi dia masih mengucapkan yang haram. Dia masih berdusta, namimah, menggibah, membicarakan aib-aib orang. Maka percuma dia puasa. Iya. Walaupun dari sisi sah tidaknya puasanya, puasanya sah, namun tidak ada pahalanya sama sekali, atau pahalanya berkurang sesuai dengan kadar perbuatan dosanya. Demikian pula menjaga pandangan matanya dari pandangan yang haram. Dia tidak melihat kepada lawan jenis yang tidak halal baginya. Menjaga telinganya, tidak mau kalau ada yang mau mengajak membicarakan orang. Dia tidak suka kalau ada orang yang mengajaknya bergibah. Bukan malah dia nikmati ketika ada yang membicarakan orang lain. Iya. Inilah hakikat puasa yang sesungguhnya. Mempuasakan seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan yang haram. Maka ini kesalahan yang banyak dilakukan oleh sebagian orang ketika berpuasa. Puasanya hanyalah sekedar menahan lapar dan dahaga. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wassiyamu junnah." Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa? Perisai dari dua hal. Yang pertama, yastajinnu bihal abdu minan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, puasa itu adalah perisai. Dengannya seseorang membentengi dirinya dari api neraka. Itu yang pertama. Dan di yang kedua disebutkan dalam riwayat yang lain, wasiyamu junnah, dan puasa itu adalah perisai. Wa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mar'un sha'imun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa itu adalah perisai. Maka apabila seorang dari kalian pada hari dia berpuasa, janganlah dia mengucapkan kata-kata kotor. Janganlah dia berteriak-teriak. Dan janganlah dia mengeraskan suaranya. Lalu apabila seorang mencacinya, menghinanya, atau mengajaknya bertengkar, apa yang dia lakukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyakul, hendaklah dia mengatakan, inni sha'imun, saya sedang berpuasa, atau inni mru'un sha'imun, saya seorang yang sedang berpuasa. Itu yang harus dia katakan. Artinya, orang yang mengajaknya bertengkar, orang yang menghinanya, mencacinya, tidak dia layani. Cukup dia bersabar dan mengatakan, saya sedang berpuasa. Iya. Ini semuanya mengingatkan kepada kita bahwasannya hakikat puasa itu adalah juga sebagai pendidikan bagi kita. Makanya Ramadan itu ibarat sekolah, bagaikan sebuah madrasah, lembaga pendidikan atau tempat pelatihan. Di sini kita ditempa, di sini kita dibina, dididik. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya, sebagaimana dalam ayat yang sering kita dengarkan di bulan Ramadan ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikum as-siyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Inilah hasil yang akan diraih seseorang dari ibadah puasa. Makanya berhasil tidaknya puasa kita di bulan Ramadan ini akan terlihat setelah bulan Ramadan. Iya. Bukti bahwa kita sudah berpuasa dengan sebenarnya, yang mana kita sudah mengikuti pelatihan di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, adalah nanti setelah bulan Ramadan. Bagaimana keadaan kita? Apakah kita menjadi orang yang lebih baik, atau kembali lagi melakukan dosa-dosa? Na'udzubillah. Iya. Dan itu adalah indikasi amalan kita diterima atau tidak. Sebagaimana dikatakan Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, tanda amalan seseorang diterima adalah Allah berikan dia taufik untuk beramal yang lain setelahnya. Itu tanda. Kita gak akan pernah tahu di dunia ini, kita gak pernah tahu amalan kita diterima atau tidak. Iya. Makanya gak ada yang mengaku sebagai wali. Kalau dia mengaku sebagai wali, malah dipertanyakan. Ya. Dipertanyakan tentang keadaan dirinya. Seorang wali itu tidak pernah mengaku sebagai seorang wali. Kenapa? Karena dia tidak tahu apakah ibadahnya diterima atau tidak. Iya. Tetapi ada tanda-tanda, walaupun tidak bisa kita pastikan, namun ada tanda-tanda yang menunjukkan amalan seseorang diterima dan ditolak. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, tanda amalan seseorang diterima adalah setelah dia melakukan satu amalan, maka dia melakukan amalan berikutnya. Iya. Dan sebaliknya, tanda amalan seseorang ditolak setelah dia beribadah kepada Allah, setelah itu dia melakukan dosa, setelah itu dia berbuat maksiat. Makanya kita lihat nanti setelah bulan Ramadan, apakah kita masih mempertahankan ibadah-ibadah atau akhlak-akhlak yang terpuji, perangai-perangai sebagai seorang muslim yang mulia yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, ataukah malah kita kembali berbuat dosa, na'udzubillah. Jadi hakikat puasa bukanlah menahan diri dari lapar dan dahaga saja, menahan diri dari makan dan minum, tetapi menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Iya. Kemudian yang kedua kata Syekh, al-israf wa tabdir. Di antara kesalahan yang banyak terjadi di bulan Ramadan, kata beliau, al-israf wa tabdir, melampaui batas dan berlaku boros. Melampaui batas di dalam belanja atau menyia-nyiakan harta. Ini banyak terjadi di bulan Ramadan. Belanja keperluan, tetapi lebih dari keperluan, melampaui batas. Atau menyia-nyiakan harta, menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini sudah tercela di dalam syariat. Apalagi menggunakan harta untuk perbuatan yang haram. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Wala tubazzir tabzira." Janganlah kalian berlaku boros. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku boros itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Jadi silahkan makan dan minum, silahkan membeli pakaian, tetapi jangan berlebih-lebihan, jangan berlaku boros. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu fi ghairi israfin wala makhilatin." Makanlah dan minumlah dan berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan, juga tanpa menyombongkan diri. Ini diantara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jangan berlebih-lebihan, jangan berlaku boros. Demikian pula di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasan." Sesungguhnya Allah meridhoi bagi kalian tiga hal dan membenci bagi kalian juga tiga hal. Fayardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah meridhoi kalian untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan seorang pun. Itu yang pertama. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an. Dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya, yaitu dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Ini tiga hal yang Allah ridhoi bagi kita. Wa yakrahu lakum, dan Allah membenci bagi kalian tiga perkara. Yang pertama, qila wa qal. Ucapan, dikatakan dan mengatakan. Maksudnya apa? Suka menyebarkan desas-desus, suka menyebarkan isu-isu yang belum jelas, suka menyebarkan berita-berita yang belum tentu benar. Ini Allah tidak suka yang seperti ini. Makanya tidak setiap berita yang kita dengar boleh kita bicarakan. Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Kafa bil mar'i kadiban ayuhaddisa bikulli ma sami'a." Cukuplah seorang itu dianggap pendusta kalau dia mengatakan setiap yang dia dengar. Ya, sukanya ngomong aja. Setiap ada berita, setiap ada isu, langsung disebarkan. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa kasrata soal. Banyak bertanya. Yaitu bertanya pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga, wa idha'atal mal. Allah membenci bagi kalian menyia-nyiakan harta. Iya, ini yang banyak terjadi di bulan Ramadan. Berlebih-lebihan di dalam penggunaan harta atau menggunakan harta pada sesuatu yang tidak ada faedahnya, apalagi pada yang haram. Baik. Kemudian kata beliau, rabi'an, yang keempat, al-i'tida' fid du'a. Di antara kesalahan yang sering terjadi di bulan Ramadan adalah melampaui batas dalam berdoa. Berlebih-lebihan di dalam berdoa. Bagaimana bentuk berlebihan dalam berdoa? Banyak sekali. Intinya, semua yang menyimpang di dalam berdoa itu namanya berlebih-lebihan. Iya. Dan beliau berikan contoh. Sebagian imam baca kunutnya masya Allah, ya, sangat panjang. Ya. Ini termasuk kata beliau berlebih-lebihan. Makanya di dalam berdoa kita itu enggak perlu membuat rincian kepada Allah. Ya, enggak usah kita rinci, Allah sudah tahu. Diriwayatkan dari anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya anaknya ini berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa na'imaha wa bahjataha wa kada wa kada. Ya Allah, aku minta kepadamu surga, kenikmatannya, kemudian terang benderangnya, ininya, itunya. Dia rinci semuanya. Iya. Maka bapaknya mengatakan, ya bunayya, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sayakunu qauman ya'taduna fid du'a. Akan ada satu kaum yang berlebih-lebihan di dalam berdoa. Fa iyyaka an takuna minhum. Maka hati-hati, jangan engkau termasuk bagian dari mereka. Innaka in utital jannah utitaha wa ma fiha min khair. Karena kalau kamu diberikan surga, sudah pasti kamu akan diberikan semua kebaikan yang ada di dalamnya. Wa in u'idda minan nar u'idda minha wa ma fiha minasyarr. Dan apabila kamu dilindungi dari neraka, sudah pasti juga kamu akan dilindungi dari semua keburukan di dalamnya. Ya, dalam riwayat lain disebutkan dia juga berdoa, wa a'udzu bika minan nar wa salasilaha wa aglalaha. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari api neraka, dari rantai-rantainya, dari belenggu-belenggunya. Itu enggak perlu. Doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mau minta surga yang singkat aja. Di antaranya beliau mengatakan, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan apa saja yang mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan apa saja yang mendekatkan padanya, baik perbuatan maupun baik ucapan maupun perbuatan. Dan subhanallah, dalam doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat surga itu tidak cukup hanya dengan berdoa, tetapi harus mengamalkan baik ucapan maupun perbuatan. Itulah doa, cukup singkat seperti itu. Enggak usah dirinci, dipanjang-panjangkan. Allah sudah tahu. Iya. Ini termasuk berlebihan di dalam berdoa. Demikian pula yang banyak terjadi termasuk berlebihan dalam berdoa, menciptakan lafaz-lafaz khusus. Lafaz-lafaz khusus yang mereka baca dan mereka amalkan terus-menerus, padahal tidak ada dalil yang mendasari hal tersebut. Iya. Termasuk juga berdoa secara berjamaah, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mengkhususkan doa di setiap hari bulan Ramadan misalkan. Hari pertama bacaannya ini, hari kedua bacaannya ini, hari ketiga bacaannya. Ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Baik. Kemudian yang kelima, kata beliau, takliful ahal bisun'i katsirin minal at'imati wal ashribah, membebani keluarga membebani istri atau membebani pembantu untuk membuat macam-macam makanan dan minuman. Iya. Ini berlebihan. Banyak terjadi di bulan Ramadan. Iya. Yang sayang sekali, makanan-makanan itu akhirnya karena berlebihan berakhir di tempat sampah. Iya. Ini juga termasuk kategori pemborosan. Akhirnya, karena si istri atau pembantu sibuknya hanya untuk masak, dari pagi sudah persiapan ke pasar dulu, pulang pasar masak. Iya. Habis makan, dia juga harus mencuci piring dan seterusnya. Akhirnya apa? Tidak ada waktu untuk beribadah. Tidak ada waktu untuk beribadah. Padahal bulan Ramadan mestinya dimaksimalkan untuk beribadah. Mau ibadah pun sudah kecapean. Iya. Ini yang terjadi. Kemudian yang keenam, kata beliau, an-naumu waqta sahar. Fayakhsaru gida'a ruhihi wa huwa al-istighfar. Tidur di waktu sahur. Pada akhirnya ia merugi, tidak mendapatkan gizi untuk ruhnya. Apa gizi untuk ruhnya? Yaitu al-istighfar, memohon ampun kepada Allah. Dan inilah waktu terbaik untuk memohon ampun kepada Allah. Oleh karena itu, di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-18, Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang memohon ampun kepadanya di waktu-waktu itu. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahur, mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah. Iya. Dan berkata Taus bin Kaisan, seorang ulama tabi'in, ma kuntu azunnu ahadan min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yanamu waqta as-sahar. Aku tidak menyangka apabila ada satu umat Muhammad, seorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur di waktu sahur. Iya. Padahal di bulan Ramadan kita juga disunnahkan untuk makan sahur. Dan kenapa dikatakan makan sahur? Karena dimakan di waktu sahur. Dan waktu sahur itu adalah di akhir malam. Kenapa dikatakan itu adalah waktu sahar? Karena waktu itu adalah waktu yang sepi, waktu yang sunyi. Oleh karena itu, sihir dinamakan sihir, karena sihir itu samar. Ini akar bahasanya hampir sama antara waktu sahur dan sihir. Makanya tidak dinamakan sahur kalau seorang makan di awal malam. Misalkan, sudahlah saya mau makan aja yang banyak supaya saya enggak repot bangun sahur, misalkan. Ini salah. Iya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Dan beliau juga bersabda, "Faslu ma baina siyami wa siyami ahli al-kitab aklatus sahar." Yang membedakan antara puasa kita dan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Beliau juga bersabda, "As-sahuru kulluhu barakah, fala tad'uhu. Walau an yajra ahadukum jur'atan min ma, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sahur itu seluruhnya adalah keberkahan. Maka janganlah kalian tinggalkan, walaupun hanya sekedar meneguk satu tegukan air. Jadi sahur itu enggak harus makan banyak, enggak harus makan besar. Walaupun hanya satu tegukan air kita minum, itu sudah terhitung sahur kalau kita meniatkan untuk makan sahur. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas orang-orang yang makan sahur. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, nikmat sahurul mukmin, nikmat sahurul mukmin at-tamar. Sebaik-baiknya sahur seorang mukmin adalah tamar, yaitu kurma. Iya. Jadi makan sahur padanya ada keberkahan. Jangan sampai ditinggalkan. Dan itu juga saat yang paling baik untuk beristighfar. Iya. Memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Kemudian yang ketujuh, ada musholatil fajar. Kata beliau, termasuk kesalahan yang banyak terjadi tidak melakukan sholat subuh. Imma bin naumi anha, apakah karena tidur? Au sholatiha qabla waktiha, atau sholat sebelum waktunya? Au sholatiha binaum, atau sholat sambil tidur, kata beliau. Iya. Au adamu ikmaliha, au sholatiha fil manzil, atau tidak menyempurnakan sholatnya, atau sholat di rumah. Maksudnya bagi laki-laki tidak boleh sholat di rumah. Adapun bagi wanita, afdalnya sholat di rumah. Iya. Namun kalau laki-laki sholat di rumah, sholatnya sah, tapi dia berdosa. Kalau tidak ada halangan, tidak ada alasan, dia melakukan sholat jamaah. Maka ini yang terjadi, kata beliau. Tidak melakukan sholat subuh, atau sholat tetapi tidak dia sempurnakan. Karena mungkin ngantuk. Iya. Atau dia sholat sebelum waktunya. Orang yang sholat sebelum waktunya ataupun sholat setelah waktunya dengan sengaja, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Mungkin pengen cepat-cepat tidur, sudah sholat subuh duluan padahal belum masuk waktu, maka sholatnya tidak sah. Dan Nabi SAW bersabda, man shallal isya' fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa sholat isya' secara berjamaah, maka seakan-akan dia sholat separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-lail kullahu. Dan barang siapa sholat subuh secara berjamaah, seakan-akan dia sholat semalam suntuk, atau malam seluruhnya. Iya. Kemudian yang kedelapan, an-naumu mu'zamun nahar. Kata beliau hafizahullah, termasuk kesalahan yang banyak terjadi di bulan Ramadan adalah tidur di kebanyakan waktu siang. Iya. Banyak tidur di siang hari. Ini menyelisihi sunnah Allah, ketetapan Allah. Malam yang dijadikan waktu untuk tidur dan siang yang dijadikan waktu untuk bangun mencari penghidupan. Tetapi dengan alasan puasa malah tidur di siang hari. Masih beralasan lagi, tidur itu kan ibadah karena sedang berpuasa. Tidak ada satupun hadis atau dalil yang menerangkan tidur orang yang berpuasa itu ibadah, tidak ada. Iya. Tidur itu hukumnya mubah. Tetapi kalau seorang tidur dan dia meninggalkan kewajiban, maka dia berdosa. Sebagaimana tidur juga bisa jadi ibadah. Kalau dia tidur dengan niat supaya dia lebih segar atau dia lebih kuat di dalam beribadah kepada Allah, maka itu bagus. Iya. Tetapi tidur sekedarnya saja. Tidur siang itu sekedarnya, yaitu tidur qailulah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qil fa inna syaitana la yaqil." Tidur sianglah kalian karena setan itu tidak tidur siang. Kapan waktu tidur siang itu? Itu sebelum zuhur, beberapa saat sebelum zuhur, atau setelah zuhur. Itu tujuannya biar kuat beribadah. Iya. Adapun tidur sepanjang hari, maka ini termasuk kesalahan dan menyia-nyiakan waktu untuk banyak beramal saleh di bulan Ramadan. Kemudian yang kesembilan, kata beliau, dia'ul awqat ma baina naumin wa qila wa qal wa kathrati su'al wa masyabaha dhalik. Menyia-nyiakan waktu, apakah dengan tidur atau dengan ngomong tidak tahu arah ataukah dengan banyak bertanya fima la faidata fi? Pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada manfaat. Atau kata beliau mengikuti perkembangan berita-berita yang terbaru, seperti misalkan saat ini berita-berita pilpres dan lain sebagainya. Iya. Menghabiskan waktu dengan itu, maka ini termasuk kesalahan. Iya. Menghabiskan waktu supaya lupa dengan rasa lapar, kemudian melakukan hal yang sia-sia. Ini termasuk kesalahan yang biasa terjadi di bulan Ramadan. Padahal semestinya Ramadan dimaksimalkan untuk beribadah. Yang ke-10 kata beliau, ihmalu qira'atil Qur'an wal insyighal anhu. Yang ke-10, kesalahan yang banyak terjadi di bulan Ramadan, tidak memaksimalkan waktu untuk membaca Al-Quran. Padahal Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Iya. Dan dulu para sahabat, para tabi'in, para ulama ussalaf, apabila masuk bulan Ramadan, mereka berkonsentrasi untuk membaca Al-Quranul Karim. Ya. Mereka sibuk dengan Al-Quran. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Malik, beliau sama sekali tidak mau mengajar. Jangankan aktivitas lain, mengajar pun beliau hentikan demi memaksimalkan waktu untuk membaca Al-Quranul Karim. Dan berkata sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Lau anna qulubana tahurat ma syabi'na min kalami rabbina wa inni la akrahu ay yamurra alayya yawmun la anzuru fil mushaf." Kata beliau radhiyallahu anhu, andaikan hati-hati kita suci, yakni suci dari perbuatan-perbuatan dosa, maka sungguh kita tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah puas untuk membaca Al-Quran, ucapan Rabb kita. Dan sungguh aku benci apabila lewat satu hari dalam kehidupanku tanpa aku melihat kepada mushaf Al-Quran, membaca Al-Quran. Jadi hakikatnya jauhnya kita dari Al-Quran, membacanya, mentadabburinya, mempelajarinya adalah karena banyaknya dosa-dosa kita. Oleh karena itu, kedekatan seseorang dengan Al-Quran tergantung kesucian hatinya dari dosa kesyirikan, dosa bid'ah, maupun perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Paling tidak di bulan Ramadan ini, paling minimal satu hari bisa kita selesaikan satu juz. Dan kita usahakan satu bulan khatam, sekali khatam Al-Quran. Itu paling minimalnya. Kalau bisa lebih daripada itu, maka itu lebih baik. Kemudian yang ke-11, tarkud du'a indal fitr wa fi asna'is saum. Tidak berdoa atau tidak memperbanyak doa ketika berbuka puasa atau ketika sedang puasa. Ini termasuk kesalahan. Karena doa orang yang berpuasa termasuk doa yang tidak akan Allah tolak. Pasti Allah akan kabulkan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang tidak akan ditolak doa mereka. Al-imamul adil. Yang pertama, doanya pemimpin yang adil. Wassaimu hatta yuftira. Yang kedua, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian yang ketiga, wada'watul mazlum, dan doanya orang yang dizalimi. Dalam riwayat yang lain, wassa'imu hina yuftir, dan doa orang yang berpuasa tatkala dia berbuka. Tatkala dia berbuka. Iya. Jadi ada dua keadaan. Orang berpuasa itu doanya tidak ditolak. Sepanjang puasanya dan ketika dia berbuka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa yaitu dhahabaz dhama wabtallatil uruqu wa sabata al ajru insyaallah, telah hilang dahaga, telah basah urat-urat dan telah tetap pahalanya insyaallah taala. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian yang ke-12, tarku salatil maghrib fil masjid wal insyghal bil iftar, tidak melakukan salat maghrib di masjid dan sibuk dengan urusan berbuka puasa. Iya, ini termasuk kesalahan, terutama bagi laki-laki, tidak melakukan sholat maghrib berjamaah di masjid dengan alasan sedang berbuka. Iya, maka ini salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, beliau berbuka dan beliau juga melakukan sholat maghrib secara berjamaah. Iya. Jadi jangan sampai alasan berbuka kemudian kita terlambat sholat maghrib atau meninggalkan sholat maghrib secara berjamaah sama sekali. Kemudian yang ke-13, tarku sholati tarawih la ma'al imami ba'dal isya' wala fil bayti wahdah, tidak melakukan sholat tarawih. Ini termasuk kerugian besar. Tidak melakukan sholat tarawih baik bersama imam di masjid ataupun di rumah sendiri. Iya. Padahal orang yang sholat tarawih sebagaimana hadis yang kita sebutkan di awal tadi, itulah salah satu sebab dia mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan. Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini hadis Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan orang yang sholat bersama imam di masjid, orang yang sholat bersama imam di masjid sampai imam selesai, dia akan mendapatkan pahala tambahan, yaitu dia akan diberikan pahala sholat semalam penuh. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyam lailatin. Sesungguhnya barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, sampai imam selesai, dituliskan baginya pahala qiyamul lail sepanjang malam itu. Ya, subhanallah, salatnya mungkin hanya setengah jam atau kurang daripada itu, tetapi Allah tuliskan sholat semalam suntuk. Dengan syarat apa? Dia sholat bersama imam dan dia tidak tinggalkan imam. Artinya apa? Kalau imamnya sholat 20 atau 23 dengan witir, jangan dia tinggalkan imam ketika dia sudah sholat 8. Ya, dia sudah sholat 8. Dia harus terus bersama imam sampai selesai. Demikian pula imam sholat witir, dia ikut juga terus bersama imam. Barulah dia akan mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Iya, jadi termasuk kesalahan, ini tambahan, termasuk kesalahan meninggalkan imam yang masih melakukan sholat. Iya, sholat terus sampai dia selesai. Maka kita akan dapatkan insyaallah ta'ala sholat semalam penuh. Kemudian yang ke-14, as-sahru tawil imma kullu al-lail wa imma mu'zamul lail. Kata beliau, termasuk kesalahan yang banyak terjadi pada sebagian kaum muslimin di bulan Ramadan adalah begadang di waktu malam. Apakah seluruh malam tidak tidur atau sebagian besar malam menghabiskan waktu dengan begadang. Iya. Kalau diisi dengan ibadah, maka itu bagus. Meskipun harus dia sisakan waktu untuk beristirahat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa." Ini jawaban beliau terhadap tiga orang yang satu mengatakan saya akan puasa terus tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan saya akan sholat terus saya tidak mau tidur. Yang satu mengatakan saya akan konsentrasi ibadah saya enggak mau menikah. Maka Nabi mengatakan akan tetapi aku sendiri berpuasa dan berbuka, aku sholat dan aku tidur, aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Jadi, untuk beribadah sekalipun di waktu malam, tetap mesti menyisakan waktu untuk beristirahat. Karena badan kita juga memiliki hak atas kita. Iya. Apalagi menghabiskan waktu dengan hal-hal yang sia-sia. Iya. Makanya, di antara yang harus kita khawatirkan, di antara yang harus kita waspadai di bulan Ramadan ini adalah metode baru yang digunakan oleh syaitan. Ya. Metode baru yang digunakan oleh syaitan agar kita tidak dapat memaksimalkan puasa di bulan Ramadan. Apa itu metode barunya? Ya. Banyak acara baru di bulan Ramadan. Acara-acara yang menarik. Baik, kita lanjutkan. Kesalahan yang ke-14 kata Syekh yang banyak dilakukan di bulan Ramadan ini adalah begadang di waktu malam. Apakah sepanjang malam atau sebagian besar waktunya? Ini termasuk kesalahan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan. Dan ini adalah menyelisihi sunnah Allah, ketetapan Allah. Malam itu waktu untuk istirahat, sedangkan siang waktu untuk mencari penghidupan. Demikian pula menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka tidur sebelum Isya dan tidak suka begadang setelah Isya. Beliau langsung tidur kecuali ada pembicaraan yang penting seperti pembicaraan tentang ilmu. Iya. Kalau tidak ada, maka beliau akan langsung tidur. Jadi ini termasuk kesalahan yang banyak dilakukan di bulan Ramadan. Jangankan begadang untuk melakukan hal yang sia-sia. Orang yang tidak tidur sepanjang malam untuk beribadah pun itu tidak tepat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa usolli wa arkut." Aku sendiri salat malam, salat tahajud, aku juga tidur. Karena tidur itu adalah hak badan kita. Dan setiap yang memiliki hak harus kita berikan haknya. Iya. Ini untuk ibadah. Untuk ibadah, begadang untuk ibadah, tetap saja harus menyisakan waktu untuk beristirahat. Apalagi begadang untuk hal-hal yang sia-sia. Dan di bulan Ramadan ini, seperti saya katakan tadi, syaitan itu merubah strateginya. Strateginya untuk menyesatkan atau paling tidak menjerumuskan kita pada perbuatan yang sia-sia, sehingga kita kemudian tidak memaksimalkan waktu untuk beribadah. Iya. Apa strategi mereka? Strategi syaitan di bulan ini di antaranya adalah dengan membuat acara-acara baru, tayangan-tayangan baru di televisi. Iya. Acara sahur bersamalah dan macam-macam untuk memalingkan kita dari ibadah, habis waktu menonton televisi sehingga kita tidak memaksimalkan waktu di bulan Ramadan untuk beribadah. Iya. Tapi katanya setan-setan di bulan Ramadan sudah diikat. Maka jawabannya yang diikat itu setan jin. Adapun setan manusia tidak diikat. Iya. Dan mereka masih terus berusaha menjerumuskan manusia dalam perbuatan dosa. Baik. Kemudian yang ke-15 kata beliau, termasuk kesalahan yang banyak terjadi, al-aklu wasyurbu asna'a adhanil mu'adzin li salatil fajr. Masih makan dan minum padahal sudah azan untuk salat subuh. Iya. Ini bahkan kalau waktu fajar sudah masuk dan dia masih terus makan dan minum, maka puasanya tidak sah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang yang hitam dari fajar. Maksudnya sampai terbit fajar. Iya. Ada sebagian orang sudah azan masih terus makan dan minum. Kalau sudah terbit fajar, maka tidak sah puasanya. Tetapi ada sebuah hadis yang berbunyi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u ala yadihi fala yad'ahu hatta yaqdi hajatahu minhu." Apabila seorang dari kalian mendengarkan adzan dan bejana, apakah piring atau gelas, masih ada di tangannya, artinya dia masih menikmati makan dan minumnya, maka janganlah dia letakkan sampai dia menyelesaikan hajatnya. Pertama, hadis ini dikhilafkan para ulama tentang kesahihannya. Walaupun Syekh Albani dan Syekh Mukbil rahimahumullah mensahihkan hadis ini. Dan walaupun hadis ini sahih, tetapi makna hadis ini dijelaskan para ulama, maksudnya adalah ketika belum jelas bagi kita apakah itu sudah masuk waktu fajar atau belum. Artinya kita ragu muazin ini azan sudah benar-benar masuk waktu subuh, jangan-jangan belum masuk dia sudah azan. Dipahami ya? Kalau kita masih ragu, enggak apa-apa, kita terus makan dan minum. Kenapa? Karena al-aslu baqa'ul lail. Hukum asalnya adalah tetapnya malam. Dia tidak keluar dari asalnya kecuali dengan keyakinan. Kalau masih berupa keraguan, maka hukumnya masih dianggap malam. Kecuali kalau kita sudah yakin ini sudah subuh. Muadzin kita ini enggak pernah terlalu cepat, dia selalu tepat waktu. Kemudian masih meneruskan makan dan minum, maka ini termasuk kesalahan besar. Baik. Kemudian yang ke-16. Kata beliau, at-tafrid fil jam'i bainal jihadi bil-lail wan-nahar. tidak bersungguh-sungguh untuk mengumpulkan antara jihad di waktu siang dan jihad di waktu malam. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu berkata, wa'lam annal mu'min yajtami'u lahu fi syahri Ramadan jihadan. Ketahuilah, seorang mukmin itu terkumpul baginya di bulan Ramadan dua jihad. Yang pertama, jihadun li nafsihi bin nahari ala siyam. Jihad menundukkan jiwanya, menundukkan dirinya di siang hari dengan puasa. Kemudian yang kedua, jihadun bil lail ala qiyam. Jihad di waktu malam dengan melakukan salat malam. Ini dikatakan para ulama sebagai dua bentuk jihad. Siang hari berpuasa adalah jihad, dan jihad di waktu malam adalah melakukan salat tarawih atau salat malam. Maka jangan sampai kita hanya melakukan salah satu jihad saja. Dan berkata Al-Fudail bin Iyad, "Idza lam taqdir 'ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka mahrumun qad qayyadatka khati'atuka." Apabila engkau tidak mampu untuk melakukan salat di malam hari dan puasa di siang hari, maka ketahuilah sesungguhnya engkau adalah orang yang merugi, sungguh dosa-dosamu telah mengikatmu. Dan berkata Ibnu Mas'ud, ketika dikatakan kepada beliau, ma nastati'u qiyamal lail, wahai Ibnu Mas'ud, kami tidak mampu melakukan salat malam. Qal, maka beliau berkata, aqadatkum dzunubukum, dosa-dosa kalian telah memberatkan kalian dari melakukan salat malam. Iya. Jadi ibadah itu seseorang melakukannya menjadi malas karena juga termasuk banyaknya dosa-dosa yang dia kerjakan. Iya. Dosa-dosa menjadikan seseorang malas beribadah. Makanya iman itu naik dan turun. Naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Kemudian yang ke-17, kata beliau, termasuk kesalahan yang terjadi di bulan Ramadan, naqru salati tarawih, salat tarawih seperti ayam mematuk. Ya. Salat tarawih begitu cepat. Salat tarawih tidak khusyuk, tidak tumakninah, tidak tenang dalam sholatnya, terburu-buru, enggak tahu mengejar apa. Iya. Ini termasuk kesalahan. Padahal mestinya sholat dengan tenang, dengan tumakninah, dengan khusyuk dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap gerakannya. Iya. Ini 17 kesalahan yang disebutkan di dalam risalah Akhta' Ba'di Sha'imin dari kitab As-Siyamu fil Islam. Untuk melengkapi pembahasan kita, saya akan tambahkan beberapa kesalahan yang lain yang biasa juga terjadi di bulan Ramadan. Mungkin kita lanjutkan saja poinnya, yaitu poin yang ke-18. Iya. Yang ke-18 adalah melakukan syirik kepada Allah Ta'ala. Sebagian kaum muslimin di luar bulan Ramadan sampai di dalam bulan Ramadan pun masih tidak meninggalkan perbuatan syiriknya. Yang percaya kepada jimat masih pakai jimat, yang berdoa kepada penghuni kubur masih melakukannya, dan berbagai macam kesyirikan yang lain. Padahal itu menyebabkan seluruh amal ibadahnya di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan menjadi tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, la in asyrabta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian yang ke-19, puasa tapi tidak salat. atau hanya sholat di bulan Ramadan, atau hanya sholat tarawih saja. Ada enggak yang seperti ini? Ya. Puasa tapi tidak sholat, atau sholatnya hanya di bulan Ramadan, setelah Ramadan kembali tidak sholat, atau sholatnya hanya tarawih saja. Ya. Dan ini banyak terjadi. Pernah kita lewati satu masjid, sholat di situ, ada kumpulan anak-anak muda lagi berbincang-bincang di depan masjid. Iya. Sampai sholat isya sudah qomat, mereka tidak juga masuk masjid. Kapan mereka masuk masjid? Nanti sudah sholat tarawih mulai. Sholat isya enggak, dia hanya melakukan sholat tarawih. Iya. Bagaimana nasib puasanya? Jawabannya, orang yang tidak sholat atau hanya sholat di bulan Ramadan, setelah Ramadan dia enggak sholat lagi, puasanya tidak sah. Puasanya tidak diterima. Kenapa? Karena meninggalkan sholat itu adalah amalan kekufuran. Dan amalan kekufuran menghapuskan seluruh amalan. Jadi jangankan puasanya, seluruh amalannya yang lain juga terhapus. Ya. Zakatnya misalkan, hajinya terhapus. Karena meninggalkan sholat adalah amalan kekufuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya batas pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Demikian pula sabda beliau, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Batas perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, maka barang siapa yang meninggalkannya, sungguh dia telah kafir. Amalan orang yang melakukan kekafiran itu terhapus. Sebagaimana dalam surat Al-Ma'idah ayat kelima. Surat Al-Ma'idah ayat kelima, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang kafir terhadap keimanan, maka terhapuslah amalannya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Demikian pula dalam surat At-Taubah ayat ke-54. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih. Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya amalan-amalan mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Jadi ini termasuk kesalahan besar. Kemudian yang ke-21, tidak berpuasa menetapkan awal bulan dengan hisab. Ini sudah kita lewati, namun sebagai peringatan supaya tidak terjadi di masa yang akan datang, semoga bermanfaat. Menetapkan awal bulan dengan hisab, demikian pula nanti menetapkan hari raya Idul Fitri dengan hisab adalah metode yang bid'ah, tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang beliau contohkan adalah dengan melihat hilal pada tanggal 29. Kalau hilal tidak terlihat, maka sempurnakan bulan menjadi 30. Sebagaimana sabda beliau, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gubbi 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30." Berpuasalah karena kalian telah melihat bulan, dan berhari rayalah karena kalian telah melihat bulan. Apabila telah tertutup oleh awan, apabila bulan itu tertutup oleh awan, sempurnakan bulan menjadi 30. Kemudian yang ke-21, tidak melakukan puasa bersama pemerintah. Ini juga kesalahan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, "As-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun." Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Tirmidzi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, puasa adalah hari kalian berpuasa. Idul Fitri adalah hari kalian beridul fitri, demikian pula Idul Adha adalah hari kalian semua menyembelih. Makna hadis ini dijelaskan para ulama adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan berhari raya Idul Fitri maupun Idul Adha bersama pemerintah. Jadi termasuk kesalahan adanya ormas-ormas tertentu atau kelompok-kelompok masyarakat yang menentukan awal Ramadan atau hari raya sendiri-sendiri. Ini salah. Kemudian yang ke-22, mengkhususkan ziarah kubur di awal puasa atau menjelang puasa ataupun di akhir puasa. Ziarah kubur itu sunnah, tetapi tidak ada pengkhususan waktu tertentu. Mengkhususkannya adalah termasuk bid'ah. Yang ke-23, mandi khusus untuk menghadapi bulan Ramadan atau di awal bulan Ramadan, ini tidak ada. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apakah dikategorikan bid'ah? Iya, termasuk bid'ah. Kalau dia katakan, ini saya mandi untuk menyambut Ramadan, itu termasuk kategori bid'ah. Iya. Kemudian yang ke-24, membaca doa-doa khusus di awal Ramadan atau setiap hari bulan Ramadan. Ini sudah saya singgung tadi. Ini tidak ada dalil yang mendasarinya. Ada, tetapi hadis-hadisnya dhaif dan palsu. Iya, ada hadis tanggal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, ada hadis yang menyebutkan memang bacaan-bacaan tertentu. Demikian pula ada hadis yang menjelaskan fadilah-fadilah tertentu. 1 Ramadan fadilahnya sekian, 2 Ramadan fadilahnya sekian. Itu hadis sangat panjang, bahkan ada penceramah yang hafal itu. Ya. Padahal hadisnya palsu. Ya. Ini termasuk kesalahan. Kemudian yang keberapa sekarang? 25 ya. Melepaskan niat puasa. Nawaitu saum dan seterusnya, ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan tidak pula diajarkan seorang imam pun. Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Malik dan Ahmad tidak mengajarkan demikian itu. Kemudian yang ke-26, menetapkan waktu imsak sebelum masuk waktu subuh. Waktu imsak yang sesungguhnya adalah waktu subuh itu sendiri. Siapa yang menetapkan waktu imsak beberapa menit sebelum subuh, maka dia telah mengada-ada di dalam agama. Bahkan mendekati waktu subuh, itulah waktu yang terbaik untuk sahur. Seperti dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, ketika beliau meriwayatkan dari Zaid bin Thabit tentang sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa lama waktunya antara sahur beliau dan azan subuh, maka beliau mengatakan kana bainal azan was sahur qadra 50 ayah. Antara azan dan sahur beliau itu hanya seukuran membaca 50 ayat. Artinya enggak terlalu jauh. 50 ayat enggak terlalu panjang, ayat pendek tidak terlalu pendek juga, yang sedang. Iya. Jadi justru waktu itulah waktu yang paling afdal untuk sahur. Iya. Kemudian yang ke-27, meninggalkan azan pertama. Itu di masjid-masjid, pada umumnya sayang sekali ini sudah tidak pernah diamalkan sunnah ini. Azan pertama. Azan pertama itulah azan yang berfungsi untuk membangunkan orang sahur. Iya. Nanti azan kedua baru azan untuk masuk waktu subuh. Tetapi yang ini ditinggalkan kemudian diganti dengan teriak-teriak di jalan, bahkan ngamen di jalan, ya, menyanyi-nyanyi di jalan untuk membangunkan orang tidur. Harusnya dengan azan pertama itu. Kemudian yang ke-28, tidak bersegera untuk berbuka. Sudah masuk waktu berbuka, kemudian masih menunda-nunda. Ini biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan juga dilakukan oleh orang-orang Syiah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu an-nasu bi khairi ma ajjalul fitr." Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Kemudian yang ke-29, berzikir dan berdoa secara berjamaah. Ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah beliau memimpin doa kemudian diikuti oleh para sahabat, tidak pernah. Baik dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Kemudian yang ke-30. Iya. Yang ke-30. Zikir di antara rakaat tarawih. Iya. membaca zikir-zikir tertentu di antara rakaat tarawih, yakni selesai dua rakaat ada yang memimpin zikir kemudian dibalas oleh jamaah berteriak-teriak, ini sudah zikirnya salah, tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilakukan secara berjamaah dan juga dilakukan dengan berteriak-teriak meninggikan suara, ini kesalahan. Ya. Kemudian yang keberapa sekarang? 31. Membaca zikir-zikir yang berasal dari hadis-hadis yang lemah. Ya, seperti kita sudah singgung tadi, di antaranya ada doa khusus yang banyak beredar tanggal 1 Ramadan, 2 Ramadan dan seterusnya. Demikian pula seperti lafaz Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu dan seterusnya, ini hadisnya lemah. Iya. Kemudian yang ke-32, membaca doa khusus setelah tarawih dan witir. Ini tidak ada doa khusus kecuali witir, ada zikir Subhana Malikil Quddus. Itu aja. Iya. Kemudian yang ke-33, melakukan tadarus di masjid-masjid dengan mengeraskan suara sehingga mengganggu orang. Iya. Kalau mau baca Quran, baca aja sendiri, jangan mengganggu orang. Iya. Yang lagi beristirahat dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-34, merayakan nuzulul Quran. Ini perayaan yang bid'ah, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-35, yang terakhir, ini yang bisa Anda kumpulkan. Yang terakhir adalah tidak memaksimalkan 10 hari terakhir Ramadan. Padahal inilah waktu Ramadan yang paling afdal. Tapi sayang, kita lihat di masjid-masjid yang penuh hanya di awal-awal Ramadan. Di akhir Ramadan yang penuh adalah pasar-pasar. Ya, mal-mal. Ya, justru di akhir Ramadan, 10 hari terakhir, itulah waktu yang paling afdal di dalam bulan Ramadan untuk meningkatkan ibadah. Iya. Apalagi di situ ada malam Lailatul Qadar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 akhir Ramadan melakukan apa? Iktikaf. Berdiam diri di masjid, konsentrasi penuh untuk beribadah, tidak berhubungan suami istri, ya. Tidak tidur bersama istrinya dan tidak juga melakukan aktivitas dunia apapun. Ya, tidak pergi berdagang, tidak pergi bekerja, 10 hari khusus maksimalkan untuk ibadah, tidak kemana-mana, di masjid saja. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Bukhari dan Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asyral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma atakafa azwajuhu min ba'di. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 malam yang terakhir Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau, kemudian para istri beliau juga melakukan iktikaf sepeninggal beliau. Demikian pula dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aqada ahlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir, beliau kencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya apa? Afwan, beliau kencangkan sarungnya. Maksudnya apa? Tidak berhubungan suami istri. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malamnya. Wa aqada ahlahu, dan beliau membangunkan istrinya. Dia enggak biarkan istrinya tidur. Bangun-bangun untuk beribadah. Iya. Demikian pula kata Aisyah dalam riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 hari terakhir melebihi hari yang lainnya. Makanya kalau mau persiapan lebaran, sudah siapin aja dari sekarang. Iya. Jangan nanti di akhir Ramadan sibuk-sibuk untuk belanja dan segala macam. Justru harusnya sibuk untuk memperbanyak ibadah. Baik, inilah 35 kesalahan yang bisa kita kumpulkan, dan tentunya kalau kita mengumpul lagi masih banyak. Intinya kita berusaha dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memaksimalkan bulan Ramadan dengan beribadah kepadanya dan menjauhi kesalahan-kesalahan tersebut, karena kesalahan-kesalahan itu bisa saja menghalangi kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada waktu untuk tanya jawab, silakan ditulis. Barakallahu fiik. Wabillahi taufiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon nasihatnya, bagaimana jika salat tarawih di masjid yang tata cara beribadahnya tarawihnya banyak melakukan bid'ah, apakah boleh melakukan ibadah salat tarawih di masjid tersebut? Soal boleh atau tidak tergantung bid'ah yang dia kerjakan. Kalau sampai membatalkan salat, ya tidak boleh. Seperti tidak tumakninah, atau dia baca Al-Fatihah satu nafas misalkan, ya ini enggak boleh. Enggak boleh kita ikut sholat. Iya. Tapi kalau bid'ahnya misalkan seperti hanya dia apa namanya, sholatnya baik, cuman dia setelah setiap dua rakaat ada zikir-zikirnya, ini tidak apa-apa. Iya. Cuman kalau kita tanya mana lebih afdal, di rumah atau di masjid? Kalau perempuan ya sudah pasti lebih afdal di rumah. Kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki itu tergantung mana dia lebih merasa lebih khusyuk dan lebih baik dia melakukan sholat malam tarawih itu, apakah di rumah atau di masjid, maka itu yang dia lakukan. Ini jawaban Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika beliau ditanya tentang mana yang lebih baik, sholat di rumah atau di masjid. Iya. Beliau mengumpulkan dalil-dalil, ada dalil yang mengatakan di masjid, ada dalil yang mengatakan di rumah, maka beliau kembalikan tergantung kondisi orangnya gitu. Iya. Wallahu a'lam. Jadi kalau wanita lebih baik di rumah, tetap lebih baik di rumah. Mohon dijelaskan fikih salat tarawih baik di masjid maupun di rumah, betulkah doa istiftah hanya dibaca sekali pada rakaat satu? Betulkah hanya sampai at-tahiyat saja, tidak ada doa empat perlindungan di tahiyat akhir? Ini tidak benar. Pendapat yang kuat, sebagaimana dijelaskan dalam fatwa Lajnah Daimah, salat doa istiftah tetap dibaca setiap awal dua rakaat itu. Ini pendapat yang kuat, insyaallah doa istiftah tetap dibaca. Iya. Setiap awal empat rakaat, kecuali kalau dia sholat menjadi makmum dan imam sudah masuk Al-Fatihah sementara dia masih baru mau mulai atau masih lama penyelesaian istiftahnya, dia hendaklah diam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Qur'an dibacakan, maka dengarlah dan diamlah. Iya. Jadi harus cepat dia baca, jangan lama-lama. Iya. Atau kalau imamnya tidak baca istiftah, dia juga tidak baca. Iya. Demikian pula baca doa empat perlindungan, tetap baca di tahiyat akhir. Tetap dibaca. Iya. Tetap baca empat tahiyat. Kalau memungkinkan, tapi kalau imam sudah salam dan dia sudah mau berdiri untuk lanjut, maka dia enggak usah baca, ikuti imam. Baik. Kalau kita masih kecil tidak diajarkan oleh orang tua karena tidak tahu dan tidak mampu, apa harus dilakukan sekarang? Apa maksudnya ini? Kalau kita masih kecil tidak diakikahkan. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan boleh kita akikah kalau kita sudah dewasa. Tidak apa-apa, tidak masalah insyaallah ta'ala. Bolehkah kita mengambil khadimat teman, tapi khadimat tersebut sudah tidak bekerja lagi di rumah teman tersebut? Ya enggak masalah. Kalau sudah enggak bekerja, enggak masalah kan? Yang perlu diperhatikan adalah hubungan antara khadimat yang perempuan dengan bagaimana interaksinya dengan suami kita, ya, anak kita yang laki-laki. Harus ada batas-batasnya, harus ada hijabnya, itu yang perlu diperhatikan. Ya. Nah ini, bagaimana jika belajar hafal Al-Quran dengan ustaz laki-laki tanpa hijab? Konteksnya untuk belajar, apakah dibolehkan? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak dibolehkan. Bahkan Syekh bin Bas rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang guru laki-laki mengajar anak-anak kecil perempuan, kata beliau, kalau mereka sudah 7 tahun tidak boleh. Kalau di bawah 7 tahun boleh. Iya. Ini untuk anak kecil, apalagi yang dewasa. Bagaimana dengan pembiasaan pembacaan kalam ilahi beserta tilawannya jika akan memulai kajian? Ini termasuk bid'ah. Kalau dibiasakan dan dianggap bagian dari itu termasuk bid'ah. Kalau sekali-kali tidak apa-apa. Iya. Dan yang kita lihat itu sudah dijadikan kebiasaan dan itu termasuk kategori bid'ah mengada-ada dalam agama. Bagaimana kalau pada saat sahur kita bangun kesiangan dan pada saat mendengar adzan subuh makanan masih di mulut? Iya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita yakin ini betul-betul sudah terbit fajar, sudah masuk waktu subuh, maka makanan itu segera dibuang, jangan dilanjutkan. Tapi kalau kita masih ragu, ini mungkin muadzinnya ini terlalu cepat, terlalu semangat mungkin, ya, masih boleh kita habiskan makan sampai kita betul-betul yakin. Seperti yang kita jelaskan tadi, ya, sampai kita betul-betul yakin ini sudah subuh, maka tidak boleh lagi. Ya. Bagaimana kalau kita hutang puasa tahun lalu belum lunas? Apakah harus dibayar tahun ini setelah Ramadan dan apakah harus pakai video juga sebelum bayar hutang puasa? Iya, harus tetap dibayar puasa walaupun hutang tahun lalu dan hutang-hutang sebelumnya harus tetap dibayar. Dan apakah pakai video atau tidak? Saya belum tahu dalilnya dengan menambahkan fidyah, tapi cukup dia mengqada dan juga istighfar bertobat kepada Allah kalau dia tinggalkan dengan sengaja tanpa ada halangan. Iya, sebab wajib kita mengqada sebelum masuk Ramadan berikutnya. Kalau kita menunda tanpa ada halangan, maka kita berdosa. Jadi harus disertai dengan taubat. Kecuali tidak sengaja, mungkin karena ada sakit atau banyak safar atau dia lupa, maka tidak ada dosa. Bagaimana tata cara atau baiknya dalam melaksanakan sholat malam tarawih? Apakah boleh mengerjakan sholat tarawih setelah witir? Jadi setelah sholat witir lalu tidur lalu sholat 2-2-2-2. Tidak ada masalah. Sholat tarawih, misalkan kita tarawih dan witir bersama imam setelah isya, kemudian kita bangun, kita bangun di waktu malam sebelum sahur, kita sempatkan sholat, tidak apa-apa. Hanya saja sholat witir tidak perlu diulang. Iya. Jadi witir itu hanya sekali dalam semalam. Memang ada hadis menjadi perintah menjadikan witir itu yang terakhir, itu yang afdol. Tetapi tidak terlarang kalau seorang sudah sholat witir kemudian dia mau sholat lagi, tidak apa-apa. Tidak ada masalah, asalkan dia tidak witir lagi. Dia tidak melakukan sholat witir lagi. Iya. Dan dikerjakan dua-dua, ya, sudah benar, dua-dua. Itu yang afdal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili masna masna. Salat malam itu dua-dua. Bagaimana kalau salat malam ummahat di rumah dengan membuka mushaf Al-Qur'an? Ini juga tidak masalah insyaallah taala. Sebagaimana difatwakan sebagian ulama, kalau kita ingin membaca Al-Qur'an lebih banyak sambil memegang mushaf, tidak masalah insyaallah ta'ala. Bagaimana bila seorang kepala keluarga bekerja di bidang di mana ia berurusan dengan instansi pemerintah yang pada setiap urusannya itu juga dikenal pungli, ia hanya sebagai pelaksana dan pungli tersebut sudah sesuatu yang ma'ruf? Yang pertama, tidak boleh baginya untuk membayar pungli tersebut. Tidak boleh baginya menyogok. orang yang menyogok dan disogok dua-duanya berdosa. Ar-rashi wal murtashi fin nar. Orang yang menyogok dan yang disogok dua-duanya di neraka. Jadi tidak boleh. Iya. Dan ini juga berbahaya baginya. Di samping dia mendapatkan dosa, yang saya tahu di hukum negara kita, kalau ketahuan, ya, kalau nanti berurusan dengan KPK misalkan, yang akan disalahkan bukan hanya orang pemerintahnya, tetapi orang yang membayar sogo itu juga akan disalahkan, akan dianggap sebagai orang yang bersalah dan patut dihukum. Iya, jadi tidak boleh. Boleh menyogok ini ada satu keadaan yang sangat terpaksa, ketika hak kita tidak terpenuhi kecuali dengan itu. Iya. Kecuali dengan itu, tidak ada jalan lain misalkan. Maka saat itulah yang disogok dia yang berdosa. Adapun yang menyogok, dia tidak berdosa karena dia cuma ingin mengambil haknya, bukan mengambil hak orang lain. Dan itu pun sudah tidak ada jalan lain. Iya. Itu pun sudah tidak ada jalan lain kecuali harus menyogok. Iya. Adapun yang seperti ini masih bisa kita misalkan laporkan ke pemerintah yang di atasnya. Maka tidak boleh. Tidak boleh kita terlibat dalam urusan pungli tersebut. Baik. Walhamdulillah. Ini yang bisa kita jawab. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.